Awan bengi sore isuk kowe WhatsApp aku ora koper mangan dadi korban sepikan kenyatane aku cuman pelampiasan opo salahku sampe kowe ngono weruh salamu kowe munggu yang guyu kenyatane ga iso ojo diteruske mergo motoku saiki wis netes getih. Palsu amung gawe awak kuru orang mau bertenan dadi korban settingan kenyatane aku cuman pelampiasan opo salahku sampe kowe ngono weruh salamu kowe munggu yang guyu lek nyatane gak iso aja diteruske mergo motoku saiki wis tetes getih. Sing it, stop me.